بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima perkumpulan ini sebagai salah satu ibadah kita yang memberatkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan berbagai macam sabdanya tentang belajar agama Allah SWT, di antaranya man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Artinya, kalau Allah SWT menghendaki seorang hamba kebaikan, hamba itu dijadikan oleh Allah faham terhadap agamanya. Dari sisi hamba, kalau hamba itu faham agama Allah, sesungguhnya dia itu berarti orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang baik di sisi Allah. Nah, jadi tolok ukur kebaikan berarti faham terhadap agama Allah. Mengapa begitu? Mengapa kalau ukur kebaikan seseorang itu diukur dengan fahamnya agama Allah SWT? Karena apabila ia faham, maka meyakini ketauhidan, meyakini tauhid itu ketauhidan, meyakini syirik itu kesyirikan. Kalau orang itu tidak faham, tidak ada keyakinan tauhid, tidak ada keyakinan bahwa itu syirik. Wajib, sunnah, makruh, haram juga tidak ada di dalam keyakinannya kalau tidak paham. Nah, jadi itu. Sehingga akhirnya tidak mewajibkan yang wajib, tidak mensunnahkan yang sunnah, tidak membenci yang makruh, dan tidak mengharamkan yang haram. Itu orang yang enggak paham. Padahal tidak mengharamkan yang haram dan seterusnya tadi itu adalah kesesatan. Itu adalah kesesatan. Nah, itu. Nah, karena itu maka tolak ukur kebaikan hamba itu adalah diukur dari pahamnya terhadap agama Allah SWT. Apabila dia tidak paham, lisannya tidak akan membicarakan agama Allah dengan benar. Apabila sampai membicarakan, akhirnya sesat dan menyesatkan. Amalannya juga begitu. Kalau tidak paham, tidak mengamalkan. Kalau tidak paham, tetap saja ikut mengamalkan, itu akan mengamalkan kesesatan. Nah, ini faedahnya belajar. Dan tema kita seperti yang dipampang, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawassul atau dengan tawassul. Mendekatkan diri kepada Allah bahasa Arabnya adalah taqarrub, dan segala bentuk ibadah itu adalah taqarrub, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan tawassul. Nah, tawassul itu apa? Tawassul itu perantara mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara, dengan menggunakan perantara. Ini. Adapun dasar yang dijadikan pokok pembahasan adalah surat Al-Maidah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bukan arti takwa, tapi takwa itu terbentuk dengan yang selama ini disampaikan oleh mubaligh, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu bukan arti takwa, tapi dengan itu akan terbentuk takwa. Akhirnya takwa itu apa? Terus langsung saja tidak dibahas artinya, tapi takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan itu tidak salah. Itu salah ini. Nah, di sini kalau arti takwa itu adalah membentengi diri. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah dirimu dari Allah. Loh, kita diperintah membentengi diri dari Allah. Apa kita tidak diperintah mendekatkan diri kepada Allah? Diperintah mendekatkan diri, diperintah membentengi diri. Lah, mendekatkan diri dalam ketaatan, membentengi diri dari azab Allah atau dari murka Allah. Itu asli dari mana takwa? Dari kata wiqaya, artinya adalah benteng. Ittaqu, bentengilah diri kalian dari Allah, maksudnya dari azab Allah atau dari murka Allah. Dan membentengi diri dari murka Allah atau dari azab Allah itu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, jadi itu. Karena itu akhirnya takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, akhirnya begitu. Adapun makna takwa tadi itu membentengi tadi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bentengilah diri kalian atau bertakwalah kepada Allah itu, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti bebasnya di sini. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa jalan yang mendekatkan diri kepada Allah di sini? Dikembalikan kepada makna lafaznya adalah wabtaghu ilaihi, carilah ilaihi kepada Allah. Di dalam mencari kepada Allah itu mencari, carilah sesuatu ilallah kepada Allah. Mencari apa? Mencari hal-hal yang mendekatkan diri atau mencari wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mudahu ilaihi wasilah. Berarti di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan berwasilah itu diperintah. Itu diperintah. Nah, itu. Ini yang dari kita yang kita awali dengan ayat ini, supaya kita betul-betul paham bahwa di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu kita diperintah untuk berwasilah. Lah, apa wasilah yang disyariatkan di dalam Islam setelah ayat-ayat dan hadis-hadis itu sempurna kemudian difahami oleh ulama? kesimpulannya wasilah atau tawassul. Kalau wasilah itu ya perantaranya, kalau tawassul itu amalannya. Oh, dia bertawassul kepada Allah, dia berperantara di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tawassul itu ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Nah, itu pembahasan globalnya supaya kita ada tasawur seperti pada waktu yang lalu waktu kita membahas masalah dasar Islam atau tauhid gitu ya. Tauhid rububiyah uluhiyah maksudnya kan ada papan tulisnya. Nah, supaya pikiran kita terus sampai akhir itu tergambar bahwa tawassul itu dibagi dua, tawassul yang disyariatkan dan yang kedua tawassul yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dasarnya apa? Ini baru saja ayat kita baca surat Al-Maidah ayat 36, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa fadahu ilaihi alwasila. Dan carilah tawassul di dalam atau carilah wasilah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu hendaknya bertawassul. Nah, itu yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama ini kepencet yang clear. Terima. Kita kembali. Walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna artinya dalam punya kebaikan. Mohon maaf juga karena suaranya kalau tidak dihati-hati segera habis karena ada sedikit radang tenggorokan. Fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-namanya yang husna itu. Dari ayat ini, salah satu faedah dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan agar di dalam berdoa kepada Allah bertawassul dengan asma'ul husna. Nah, karena itu maka tawassul yang disyariatkan yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Itu pembahasannya. Dalilnya ya ayat tadi itu, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Itu di dalam surat Thaha, ada di dalam banyak ayat, tapi salah satunya di dalam surat Thaha, nanti sebentar lagi akan kita tunjukkan ayatnya. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah. Bagaimana bertawassul dengan nama-nama Allah SWT? Ketika hamba itu berdoa kepada Allah, hendaknya menyebut nama-nama Allah yang husna lebih dulu, baru doanya disampaikan. Khususnya apabila hajatnya itu atau keinginannya itu tidak bisa ia panjatkan dengan doa yang dituntunkan. Kalau doa itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah atau doa itu di dalam Al-Quran, tidak ada doa yang lebih baik. Tidak ada doa yang lebih baik daripada susunan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya. Misal, kalau kita ingin mendoakan orang tua, sudah diajarkan oleh Rasulullah, Rabbana ighfir lana wa li walidayna, atau Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah itu adalah doa yang paling bagus. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita ingin agar keadaan atau seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu itu nama Allah. Qayyum itu juga nama Allah. Dan di sini, ya hayu ya qayyum wa hayu zat yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya. Bi rahmatika nastaghif, dengan rahmatmu ya Allah, aku beristighatsah. Maksudnya bertawassul dengan rahmatmu. Dan rahmah itu adalah salah satu dari sifat Allah SWT. Ya hayu, itu nama Allah. Ya qayyum, nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah SWT. Dan setiap nama Allah itu mengandung sifat. Sudah kita pelajari dulu di dalam Tauhid, itulah semua ilmu sifat. Setiap nama menunjukkan sifat. Jadi setiap nama itu menunjukkan zat, menunjukkan sifat. Maksudnya apa? Ar-Rahman itu adalah Allah. Nah, berat. Ar-Rahim juga Allah. Al-Ghafur juga Allah. Semua nama Allah itu menunjukkan zat Allah. Di samping itu, setiap nama menunjukkan sifat Allah yang berbeda antara sifat yang terkandung di dalam nama yang satu dengan nama yang lain. Ar-Rahman, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa Allah punya sifat Zurrahmah, zat yang memiliki rahmat. Ar-Rahim adalah Allah SWT, dan dari Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang memberi rahmat kepada makhluknya. Al-Ghafur adalah Allah SWT, dan dari Al-Ghafur menunjukkan bahwa Allah punya sifat maha pengampun, dan seterusnya. Jadi setiap nama Allah menunjukkan zat Allah, yang kedua menunjukkan sifat-sifat Allah, dan apabila nama itu dari kata yang butuh objek, maka pasti menunjukkan pengaruh pada makhluknya. Misalnya Ar-Razzaq itu nama Allah, dari artinya menunjukkan sifat Allah bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberi rezeki, dan karena memberi rezeki itu kata yang butuh objek, maka sudah pasti diketahui akar bahwa semua kenikmatan makhluk ini adalah rezeki dari Allah. Nah, kita bertawassul dengan nama Allah. Nih, ya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ya hayyu, ya qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu wa hayyu yang maha hidup. Ya qayyum wa hayyu yang maha mengurusi makhluknya. Dirahmatikan, dengan rahmatmu ya Allah, astaghfiru, aku beristighosah. Ini adalah tawassul. Ini adalah tawassul. Bertawassul dengan nama-nama sifat-sifat Allah itu ini. Gitu. Lalu permintaannya disebutkan. Fa'aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah keadaanku semuanya. Keadaanku, keadaan pribadinya, keadaan rumah tangganya, pekerjaannya. Fa'aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah keadaanku semuanya. Lah sedang jiwanya ini digunakan untuk ibadah, rasanya berat, malas untuk beribadah. Kalau ada teman ngobrol, masya Allah, gitu. Kayaknya itulah yang menenteramkan, padahal itu buang-buang waktu. Bisa-bisa ngobrolnya juga haram. Lalu sadar, ya Allah, sudah sekian lama digunakan untuk ibadah berat. Tapi kalau untuk sia-sia, itu masya Allah, itu kayaknya tidak ada capeknya. Mohon kepada Allah, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu ya Allah, aku betul-betul mohon. Istighatsah itu permohonan yang kalau tidak diberi bakal hancur tampangnya begitu. Nah, dengan rahmatmu ya Allah, aku beristighatsah. Nah, dari awal sampai akhir tadi itu adalah tawassul. Lalu kamu minta apa? Fa'aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki keadaan saya ini, yang malas beribadah, yang senang buang-buang waktu, senang ngobrol kesana kemari. Ya Allah, perbaiki keadaan ini. Rumah tangganya sulit. Fa'aslih li sya'ni, perbaiki ya Allah urusan kami atau keadaan kami. Pekerjaannya terasa sulit. Fa'aslih li sya'ni, di awal dengan tasbih. Bi rahmatika astaghitsu, fa'aslih li sya'ni kullahu, wa la taqilni ila nafsi tarfata 'ain. dan jangan kau pasrahkan kepadaku ya Allah untuk aku urus sendiri. Kenapa? Kenyataannya dia urus sendiri kesulitan. Gitu. Nah, bagaimana supaya ibadah ini menjadi semangat kembali, supaya tidak membuang waktu, supaya keluarga ini baik, ternyata kesulitan. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dan kebaikan semuanya. Mohon ya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apabila dia tidak hafal doa dari ayat, doa dari hadis, nah, boleh berdoa dengan susunannya sendiri. Boleh berdoa dengan susunannya sendiri. Berdoa kepada Allah. Kepingin apa? Mau kepingin sembuh, kepingin keadaannya baik, kepingin naik tingkat, kepingin apapun. Jadi, sesungguhnya Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kamu butuh apa? Doalah kepada aku akan kabulkan. Nah, salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan bertawassul. Dengan bertawassul. Dan ada yang disifati oleh Rasulullah SAW atau yang diberi nama oleh Rasulullah dengan Ismullahil Azam, nama Allah yang agung. Yang mana Rasulullah mensifati Ismullahil Azam ini, alladzi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau hamba itu berdoa kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil Azam, doanya akan dikabulkan. Kalau minta kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil Azam, permintaannya akan diberi. Nah, ketika Rasulullah bersama sahabat, bersama para sahabat, ada seorang sahabat yang dijumpai dalam keadaan sujud dan dia di dalam berdoa kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil Azam. Rasulullah SAW, para sahabat tidak tahu kok Rasulullah tidak dengar. Diberitahu oleh malaikat Jibril atau diberitahu oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah bersama rombongan ada yang dijumpai seorang sudah sujud, yang lain tidak dengar, tapi Rasulullah kok tahu? Diberitahu oleh Allah atau melalui malaikat Jibril. Dan ini untuk pelajaran kepada para sahabat. Akhirnya Rasulullah berkata, laqad ta'a bismillahil azami allazi idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Saudara kita itu sungguh telah berdoa kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil Azam, yang mana apabila berdoa kepada Allah bertawassul dengan Ismullahil Azam, doanya akan dikabulkan, permintaannya akan diberi. Nah, ini di antara faedah dari bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa salah satu faedahnya? Yaitu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah lebih mudah dikabulkan. Meskipun juga banyak hal-hal lain yang menyebabkan terkabulnya doa. Misalnya tempat mustajabah, atau waktu mustajabah, atau keadaan orang yang mustajabah. Itu juga ada. Dan juga termasuk tadi itu yaitu dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Intinya bahwa tawassul yang disyariatkan yang pertama adalah bertawassul dengan Ismullahil Azam, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Yang kedua, tawassul yang kedua adalah bertawassul dengan amal soleh yang telah ia lakukan. Bertawassul dengan amal soleh ini tawassul yang disyariatkan. Jadi tawassul yang disyariatkan, yang pertama bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tawassul yang kedua bertawassul dengan amal soleh yang telah dia lakukan. Apa maksudnya? Ketika kita menghadap kepada Allah, hendaknya kita bertawassul. Tawassulnya dengan apa? Yang kedua ini dengan amal soleh. Nah, dalilnya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga orang dari umat terdahulu melakukan safar. Hatta wahumul mabitu fil ghar, sehingga dalam safarnya ini tiga orang ini harus bermalam di gua. Fa hadarat alaihim sahabatun min a'la al-jabal. ngelinding batu besar dari atas bukit, saddat alaihim al-ghar, menutup gua yang mereka ada di dalamnya. Mereka sudah tidak bisa berkutik, mau keluar tidak ada pintu, mau geser batu yang sangat besar itu tidak bisa. Akhirnya mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi shakhrah illa an ta'udu rabbakum bi salihi a'malikum. Sungguh kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini, dari tutupan batu besar ini, kecuali dengan berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Nah, bertawassul dengan amal soleh. Nah, akhirnya yang pertama bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Sangat berbakti kepada orang tua, sampai pada tingkatan ia menyiapkan makannya, menyiapkan minumnya untuk orang tua. Dan tidak sekedar menyiapkan makan dan minumnya, tapi mendahulukan kedua orang tuanya karena baktinya kepada orang tua sebelum dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, sampai seperti itu. Pada suatu ketika dia pulang terlambat. Bapak ibunya sudah dalam keadaan tidur, belum ada yang makan atau belum ada yang minum. Ya. Belum ada yang minum susu atau belum ada yang makan juga. Nah, kemudian ia siapkan hidangan untuk kedua orang tuanya dan ia tidak berani membangunkan, takut mengganggu orang tuanya. Akhirnya ia tunggu sampai bangun dan anak-anaknya nangis di kakinya karena kelaparan. Tapi dia tetap menasihati anaknya, atau intinya bahwa kita semuanya adalah setelah orang tua. Intinya adalah seperti itu. Nah, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau baktiku kepadamu, ya Allah, kalau baktiku kepada orang tua betul-betul ikhlas mendekatkan diriku kepadamu, maka selamatkanlah aku dari gua ini. Akhirnya batu itu geser. Yang satu berdoa kepada Allah dengan kedermawanannya terhadap orang miskin. Awalnya adalah ada orang miskin yang bekerja padanya dan harus mendapatkan upah sapi, tapi dia tinggal begitu aja. Karena dia orang miskin, maka sapinya dirawat. Akhirnya berkembang menjadi satu lembah sapi. Menjadi banyak, orang itu, anak omis itu datang. Hai tuan, mana upahku kerja dulu? Ya. Nah, upahmu berkembang jadi seperti itu. Wahai tuan, jangan menghina. Enggak, bahwa itu adalah upahmu dan aku kemauan jadi seperti itu. Kalau kamu hendak bawa semuanya, silakan. Kalau ada yang hendak kamu tinggalkan, juga terserah. Dibawa semua. Tapi dia rizal. Si tuan ini karena kedermawanannya dan karena kebaikannya kepada orang yang tak mampu, dikembangkan seperti itu, dibawa semua sapi satu lembah. Ya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau kebaikanku itu betul-betul mendekatkan diriku kepadamu, maka selamatkanlah aku dari tempat ini. Batu itu geser lagi, tapi masih belum bisa keluar. Dan yang ketiga, bertawassul dengan takutnya kepada Allah. Dia mencintai anak perempuan pamannya. Ia sangat mencintainya, dan si perempuan itu tidak pernah mau mengikuti apa yang dia inginkan. Suatu ketika si anak perempuan itu dalam keadaan sulit, minta bantuan. Akhirnya disiapkan uang 200 dirham. Nah, tapi dengan catatan bahwa keinginannya dipenuhi. Sampai akhirnya ia duduk di antara dua kakinya. Artinya dia sudah bisa menguasainya dan tinggal melakukan kemaksiatan besar itu, kemudian si perempuan itu mengatakan ittaqillaha wala takunul khatam, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah SWT, dan jangan kamu rusak cincinnya. Maksudnya itu perbuatan yang haram, jangan kamu rusak gitu, kesucian perempuan ini gitu. Nah, akhirnya dia diucapkan ittaqillah, dia takut kepada Allah, gemetar, dan akhirnya dia meninggalkannya, dan wanita itu disuruh pergi dan uangnya disuruh bawa. Ya Allah, kalau takutku kepadamu, dia tidak takut pada siapapun, takutnya kepada Allah setelah diingatkan ittaqillah, takut kepada Allah. Kalau takutku kepadamu ini betul-betul mendekatkan diriku kepadamu, maka selamatkanlah aku dari tempat ini. Akhirnya geser lagi mati itu, dan akhirnya bisa keluar. Faedah yang diambil hadis Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada para sahabat agar berdoa kepada Allah SWT, bertawassul dengan amal soleh. Di samping itu ada faedah, hendaknya kita sebagai hamba Allah punya amal soleh yang betul-betul kita rasakan itulah amal kita yang bagus, yang insya Allah betul-betul mendekatkan diriku kepada Allah. Harus ada seperti itu. Kita harus memiliki amal seperti itu, sehingga ketika kita dalam keadaan yang betul-betul butuh kepada Allah, kita bisa bertawassul dengan ibadah kita ini. Misal orang biasa-biasa mengumpulkan uang untuk bisa haji, akhirnya berangkat haji dan merasa bahwa inilah ibadahnya yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah, dan banyak pengaruh yang menunjukkan bahwa wah, kayaknya saya jadi baik ini karena haji. Misalnya begitu, menjadi orang yang santun. Kenapa? Setelah pulang haji menjadi orang yang semangat beragama setelah pulang haji. Nah, bisa jadi betul-betul yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah adalah haji, ketika dalam keadaan darurat berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal seperti itu. Mungkin tidak haji, mungkin amalannya yang paling bagus, yang paling mempengaruhi jiwanya adalah misalnya baca Quran setiap hari. Dia punya amalan hafalan Quran setiap hari satu juz misalnya, gitu. Terus dijaga sehingga setiap bulan khatam. Kayaknya tidak ada amalan yang kayak gitu yang ia jaga. Nah, kalau memang itu yang dirasakan, bertawassul kepada Allah dengan amalannya. Nah, apa boleh bertawassul dengan amalan-amalan biasa, amalan yang rutin, yang biasa? Ya boleh-boleh saja, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin tinggi perantara yang digunakan, maka semakin mudah terkabul hajatnya kepada Allah SWT. Tawassul yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Tawassul yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Bagaimana bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup? Dia butuh kepada Allah, tapi ada orang lain yang diminta agar dia yang menghadap kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Ketika Rasulullah SAW masih ada, banyak para sahabat yang datang kepada Rasulullah minta didoakan oleh Rasulullah, doanya dikabulkan. Nah, yang butuh adalah sahabat, butuhnya kepada Allah, tapi mohon kepada Rasulullah agar Rasulullah yang menghadap kepada Allah memintakan untuk dirinya. Nah, ini bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Ketika Rasulullah SAW meninggal, tidak ada satupun para sahabat yang bertawassul dengan Rasulullah sepeninggal Rasulullah. Salah satu dalil yang sangat jelas adalah di zaman Umar radhiyallahu anhu, tatkala musim panas sangat berkepanjangan, air habis, pepohonan atau kurma atau itu, wah banyak yang mati. Nah, akhirnya ketika para sahabat dan imam mereka adalah Umar radhiyallahu an sebagai khalifah waktu itu, ia di dalam berdoa bertawasul, ya Allah, ketika Rasulmu masih hidup, kami mohon kepadamu bertawasul dengan Rasulmu, karena sekarang Rasulmu sudah meninggal, maka saya berharap kepadamu wahai Abbas, agar engkau mohonkan kepada Allah untuk kita semuanya. Akhirnya paman Rasulullah Abbas yang berdoa kepada Allah. Nah, bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Umar untuk berdoa. Nah, ini bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup, meskipun Rasulullah tatkala sudah meninggal, para sahabat tidak bertawassul dengan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, sudah tidak masa beramal, sudah tidak dalam masa beramal. Ketika sudah meninggal dunia, masanya adalah masa mendapatkan balasan dari amal. Nah, dan doa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah amal. Nah, jadi itu. Nah, ketika sudah meninggal, sudah tidak masanya lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sudah masanya adalah untuk mendapatkan balasan dari amal. Nah, intinya bahwa itu, dan Ibnu Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama ahli sunnah banyak yang menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah, surat yang paling agung, dijadikan oleh Allah rukun di dalam sholat, dan rukun itu bagian yang paling agung. Rukun sholat ya berarti bagian sholat yang paling agung. Ternyata di dalam surat yang paling agung, yang harus dibaca di dalam setiap sholat, itu terdapat pembahasan tentang tawassul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya untukmu, ya Allah Tuhan semesta alam. Memuji Allah sebagai Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah, engkau adalah Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin, ya Allah, engkau adalah Zat yang menguasai di hari pembalasan. Dan itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini adalah amal soleh, atau ini adalah ibadah. Setelah asma dan sifat, kemudian mengungkapkan bahwa ibadahnya hanya kepada Allah, kalau butuh apa-apa bergantungnya hanya kepada Allah, dan itu adalah ibadah, baru ia mohon, ihdinash shirotol mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan doa ini dijelaskan oleh ulama adalah doa yang paling tinggi. Tidak ada doa kepada Allah yang lebih tinggi daripada doa ini. Kenapa? Karena ya Allah, berilah kami hidayah yang lurus, maksudnya shirotol mustaqim itu adalah Al-Quran. Ya Allah, berilah kami hidayah dengan Quran dari awal sampai akhir. Kalau orang itu mendapatkan hidayah sempurna, hidayah Quran sempurna dari awal sampai akhir, maka itu adalah para sahabat. kalau bukan Rasul mendapatkan hidayah sempurna dari Al-Qur'an itu adalah tokoh-tokoh sahabat dan ahli Qur'an. Nah, hidayah itu apa? Hidayah itu kandungan makna Al-Qur'an, itulah hidayah. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang mantap, yang benar, yang menyeluruh dari Al-Qur'an ini di dalam bab akidah, dalam bab keimanan, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, dalam segala hal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Karena Islam secara keseluruhan itu ada dalam Al-Qur'an, sunnah itu sebagai penjabarannya. Nah, mohon kepada Allah agar Al-Qur'an ini betul-betul masuk semua di dalam jiwanya. Itu adalah doa yang paling tinggi. Doa yang paling tinggi diawali dengan tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, diawali dengan bertawassul dengan ibadah kepada Allah atau dengan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ternyata di dalam surat Al-Fatihah juga mengajarkan agar berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Nah, itu adalah tawassul ini. Semua tawassul yang disyariatkan kembali kepada tiga hal ini. Semua tawassul yang syar'i yang benar pasti kembali kepada tiga hal ini. Nah, apabila tidak masuk dalam 1, 2, 3 ini, maka tawassul itu masuk dalam bab tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang dilarang. Dan tawassul yang dilarang itu disimpulkan oleh ulama bahwa ada dua, yaitu syirik, dan yang kedua yang tidak sampai syirik adalah bid'ah. Yang tidak sampai syirik adalah bid'ah. Adapun yang ditunjukkan kesyirikan dan kebid'ahan adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 2 ayat 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, berdoa kepadanya, hati mereka, keyakinan mereka, ini bagaimana? Keyakinan mereka, kami tidak berdoa, kami tidak beribadah kepada wali-wali ini. Adapun yang kami lakukan ini, kami hanya berharap kepada mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Nah, coba orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan wali, ketika berdoa kepada wali, ya, ketika bertawassul dengan mengarahkan doanya kepada wali, hatinya kita tidak beribadah kepada wali, mana butuhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya kami berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang datang ke kuburan wali, misalnya pateklik atau kemarau panjang, kepingin agar Allah menurunkan hujan, tapi mereka datang ke kuburan para wali. Nah, itu ayat Allah. Ya, siapa wali itu? Kalau di zaman Nabi Nuh, Wat, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nafah. Nah, itu. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kalau di zaman Rasulullah SAW diutus, yang paling besar disebutkan oleh Allah adalah Lat, Uzza, dan Manat. Apakah mereka meyakini bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasr itu Tuhan? Tidak. Apa mereka meyakini bahwa mereka ini yang menurunkan hujan? Jawabannya tidak. Lah, kenapa kok berdoa kepada mereka? Kok itikaf di sisi mereka atau di tempat yang mereka tetapkan itu? Mereka berharap agar wali-wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, agar wali-wali itu yang itu menyampaikan kepada Allah, lalu Allah memberi kepada mereka apa yang mereka inginkan. Nah, dan ada tawassul yang tidak sampai syirik, tidak sampai syirik, yaitu apabila doanya kepada Allah, tawassul yang dipakai itu tidak termasuk yang disyariatkan tiga lagi itu. Jadi tawassul yang syirik itu seperti apa? Apabila doanya atau ibadahnya itu dihadapkan kepada selain Allah, meskipun dalam hatinya tawassul, dalam hatinya hanya perantara, maka sesungguhnya itu adalah syirik. Itu bisa dilihat yang tadi itu di dalam surat Az-Zumar. Nah, kalau ayat 2 ayat 3 dia baca dari ayat yang pertama gitu. Itu. Nah, apabila bentuk ibadah yang ia lakukan itu dihadapkan kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ibadah apapun diarahkan atau dihadapkan kepada selain Allah, meskipun hatinya itu adalah hanya meyakini sebagai perantara atau tawassul, karena praktek ibadahnya dihadapkan kepada selain Allah, maka semuanya adalah syirik. Nah, contoh doa, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kepingin sembuh? Apa Rasulullah yang menyembuhkan? Tidak. Ini adalah tawassul dengan seperti ini nanti Allah akan menyembuhkan. Nah, karena doa ini dihadapkan kepada Rasul, maka itu adalah berdoa kepada selain Allah dan syirik. Ya Rasulullah, ya Wali. Loh, kenapa kepingin agar kemarau panjang ini segera selesai? Meskipun dalam hatinya hanya meyakini sebagai perantara Rasul atau Wali itu, maka itu adalah syirik. Nah, yang sering disebut-sebut misalnya tokoh-tokoh sufi, misalnya Syabdul Qadir atau yang lain. Nah, semua apabila sudah tingkatannya doa, dan doa itu ibadah, doanya mengarah kepada mereka, meskipun hatinya ini hanya tawassul, maka apabila pemahamannya, apabila ibadah itu diarahkan atau dihadapkan kepada selain Allah, maka itu ibadah kepada selain Allah, dan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Enggak, ini cuma tawassul, kami tidak beribadah kepada mereka. Tawassulmu, tawassul yang dikatakannya sampai syirik. Nah, kemudian yang enggak sampai syirik jelas apa? Ibadahnya dihadapkan kepada Allah pakai tawassul, tapi tawassulnya bukan dengan nama-nama sifat-sifat Allah, bukan dengan amal soleh, dan bukan dengan doa orang lain yang masih hidup. Keluar dari tiga ini, hatinya dan praktiknya kepada Allah pakai tawassul, tawassulnya bukan salah satu dari tiga, maka itu tawassul yang bid'ah. Dan bid'ah itu tersesat, dan ibadah bid'ah, atau kalau dikatakan itu ibadah, ibadah yang bid'ah, ibadah yang diada-adakan, itu tidak jadi ibadah, maka malah jadi maksiat atau jadi dosa. Jadi loh, apa boleh kita mengatakan ibadah yang bid'ah sekedar nama, sekedar ucapan, boleh, yang penting maknanya. Ya, kalau bid'ah loh, bukan ibadah, tidak apa-apa. Ibadah yang bid'ah maksudnya ibadah yang diada-adakan, hakikatnya itu bukan ibadah, tapi itu adalah maksiat. Contohnya seperti apa? Mohon maaf kita. Contoh yang ada ya, yang gampang ya yang ada kan gitu. Nah, supaya mudah dipahami. Nah, contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik makom sidan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, bertawassul dengan Mustafa. Mustafa itu Rasulullah. Nah, inni istafaituka fi risalati wa bi kalami, firman Allah kepada Nabi Musa, kami memilihmu untuk aku jadikan rasul dan aku jadikan sebagai kalimku. Nah, jadi Mustafa itu adalah rasul. Kalau Mustafa untuk umat Islam itu adalah Rasulullah. Nah, wa ya Allah, bertawassul dengan Rasulullah. Nah, balir maqasidana, kabulkan tujuan kami atau harapan kami. Nah, apabila maknanya yang dihadirkan dalam hati itu seperti itu, tertawasul dengan Rasulullah, ya Allah kabulkanlah tujuan, maka itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena bukan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, bukan dengan amal soleh. Yang ketiga, bukan dengan doa orang lain yang masih hidup. Satu. Yang kedua, maksudnya dikatakan kenapa kok bid'ah? Karena tidak masuk dalam doa, dalam tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh sahabat. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Nah, kan gitu ya. Nah, tidak pernah diajarkan terus diada-adakan. Lah, bid'ah itu adalah amalan dalam Islam yang diada-adakan. Nah, jadi itu. Nah, maka itu adalah bid'ah. Nah, apabila memaknainya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, balligh ya Rasulullah maqasidana. Kalau begitu jadinya syirik. Balligh maksudnya balligh di sini, wahai Rasulullah sampaikan maqasidana, tujuan kami kepada Allah. Kalau artikannya gitu, berarti di samping dia doa kepada Allah, dia berdoa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah diharap agar menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah, kalau begitu berarti dia tidak sekedar semata-mata bertawasul dengan Rasulullah, tapi doanya juga diarahkan kepada Rasulullah. Kalau begitu malah jadi syirik jadinya. Nah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna, kami bertawassul bi bismillah, dengan bismillah. Kalau bertawassul dengan bismillah, maka itu syar'i. Kenapa? Karena bismillah itu kalam Allah dan kalam Allah itu sifat Allah. Wa bil hadi Rasulillah, dan kami bertawassul dengan al hadi yaitu Rasul. Dan itu yang seperti balik maqasidana dari bin Mustafa balik maqasidana. Nah, dan yang kedua, maksudnya faedah yang kedua, sesungguhnya tadi itu bukan doa, tapi tadi itu adalah kayak lantunan kayak syair kayak gitu, tapi karena orang nggak belajar dilantunkan dengan sinasi. Ya Subhanallah, kenapa Anda tidak melantunkan doa, tapi Anda melanjutkan itu gampangnya wallahualam lagu. Kan itu kan muncul nasyid islami, kan itu apa nasyidnya? Lagu Islam. Nasyid itu lagu, terus islami itu disandarkan pada Islam. Dan ulama ahli sunnah itu banyak yang mengomentari bahwa tidak ada ajaran Islam lagu Islam, itu tidak ada. Nah, kalau Anda sandarkan kepada Islam adalah ajaran Islam, apapun itu tidak apa-apa. Adapun lagu, lagu itu pembahasannya itu kalau tidak mubah haram. Nah, dan Islam itu tidak mengajarkan yang mubah, tapi membolehkan yang hukumnya mubah, melarang yang haram. Nah, jadi itu. Nah, karena itu nah, ini itu semacam itu, enggak sekedar dilantunkan di masjid, artinya malah menunjukkan penyimpangan di dalam Islam. Nah, itu tentang pembahasan tentang tawasul. Dengan ini maka kesimpulan dari bab tawasul itu insyaallah mudah, bahwa kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah diperintah untuk bertawasul. Nah, tawassul yang diperintahkan atau tawassul yang disyariatkan itu tiga, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan amal soleh yang ia lakukan, yang ia rasakan bahwa itulah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan yang ketiga adalah dengan doa orang lain yang masih hidup. Nah, orang lain itu siapa? Semakin dekat orang itu kepada Allah atau semakin ditunjukkan bahwa doanya mustajabah, maka itu semakin bagus. Nah, adapun tawassul yang kedua adalah tawassul yang dilarang di dalam Islam, dan tawassul yang dilarang itu ada yang syirik dan ada yang bid'ah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sampaikan. Dan kalau ada yang mau ditanyakan satu dua saja nggak apa-apa, monggo dipersilakan. Kalau enggak ada langsung kita akhiri. Ini monggo Pak. Yang di belakang tuh. Apabila ayat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah itu juga ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau qul huwallahu ahad dinyanyikan. Ya. Kalau dibuat lagu, diiringi dengan musik, tampil dan orang-orang akhirnya joget atau mengundang lagi perempuan, kayak begitu. Kalau pemahaman saya, gitu, pemahaman saya itu menjadikan ayat Allah SWT sebagai hinaan, atau dengan kemarin itu mengandung makna menghinakan ayat Allah SWT. Nah, kalau pemahaman kayak gitu itu benar, menjadikan ayat Allah sebagai istihza, sebagai mainan, sebagai intinya itu yang direndahkan seperti itu bisa membatalkan Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan apa ayat Allah, apakah Allah, apa ayat Allah, apa Rasul Allah, kamu buat mainan, kamu buat ejekan. Fatatadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak bisa beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Intinya bahwa menjadikan ayat Allah sebagai hinaan, sebagai mainan yang merendahkan ayat Allah, maka itu membatalkan Islam. Ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah mereka enggak ngerti dan tidak ada penegakan hujah. Nah, kalau orang itu terjerumus kepada kekufuran, orangnya enggak ngerti dan tidak ada penegakan hujah, maka yang betul kita tidak boleh mengatakan mereka kafir, urusan mereka kepada Allah. Urusan mereka kepada Allah. Orang yang agamanya hanya Islam, bukti nyata waktunya sholat-sholat, waktu orang Nasoro ke gereja dia gak berangkat, waktu orang Hindu ke tempat beribadahnya dia gak berangkat, karena memang agamanya hanya Islam. Nah, gitu. Maka kita wajib mengatakan orang itu Islam. Dia terjerumus kepada kekufuran. Kan gitu ya? Nyata banda. Kalau tidak nyata, tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujah. Nah, mereka tidak mengatakan bahwa ini penghinaan, bahkan ini adalah dakwah. Ini adalah dakwah. Nah, aku dakwah. Judi itu haram. Itu kan mana Islam. Nah, itu. Jadi mereka mengira bahwa itu adalah dakwah, dan ulama ahli sunnah menjelaskan Islam tidak butuh dakwah-dakwah dengan seperti itu. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi tidak boleh menghukumi orang tanzilul hukmi alal ashkhas ba'da iqamatil hujjah. Menerapkan hukum kepada individu harus setelah ditegakkan hujjah. Adapun ilmu disampaikan seperti apa yang diajarkan atau yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu. Nah, jadi menjadikan ayat Allah sebagai hinaan itu adalah membatalkan Islam. Membatalkan Islam. Nah, kalau ada orang yang melakukan seperti itu padahal dia Islam, dia terjerumus kepada hal itu, kafir apa enggak, urusan Allah. Nah, kenapa? Karena kufur yang membatalkan Islam di hadapan Allah itu insya Allah itu dipastikan hanya kepada orang yang dengan sadar. Adapun yang tidak sadar, hanya Allah yang tahu. Nah, begitu. Nah, penegakan puja itu adalah penyadaran. Sadarkan dulu baru tegakkan hukum kepadanya. Gampangnya. Nah. Ini. Iya, jadi kalau kita tidak punya amalan yang betul-betul terasa mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah yang lebih bagus tidak usah bertawasul dengan amal soleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya amalan kayak begitu, ya, yang artinya yang betul-betul, wah inilah satu-satunya amal yang rasanya paling mendekatkan diriku kepada Allah. Kalau ada kayak gitu, insya Allah itu bagus digunakan untuk bertawasul seperti tiga orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Iya, jadi sampai tingkatannya kayak begitu. Sekarang laki-laki ini sangat mencintai wanita itu. Lalu ia sudah menyerahkan uangnya segitu. Dan ia sudah dibawa kekuasaannya dan sudah berulang-ulang. Tiba-tiba ittaqillah, gemetar takut kepada Allah. Ah, ini enggak gampang. Siapa orang yang dikatakan oleh orang yang berada di bawah kekuasaannya ittaqillah terus gemetar itu kira-kira siapa? Nah, jadi itu. Kalau yang mengatakan seperti itu orang yang betul-betul punya kekuatan, punya gitu, maka sekarang ada pembahasan di dalam sirah dan nanti kita ambil faedahnya. Dan itu di dalam kita bertauhid juga ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat, tiba-tiba ada orang kafir yang menghunus pedangnya dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu kalau sudah keadaannya seperti ini?" Dia menjawab, "Allah." Akhirnya gemetar dan jatuh pedangnya, lalu diambil oleh Rasulullah, dan sekarang siapa yang bisa menyelamatkanmu ketika keadaannya seperti ini? Dia menjawab, tidak ada yang di dalam diriku yang bisa menyelamatkanku kecuali maafmu dan kasih sayangmu. Kau kamu kal. Nah, yang kita ambil pelajaran, orang ini tatkala, orang kafir ini tatkala ia gemetar ketika disebut Allah, wallahu a'lam, kalau enggak salah paham saya, itu bukan karena imannya. Oh, dia belum beriman. Kenapa? Karena ia paham bahwa Allah Tuhan semesta alam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan di dalam banyak keadaan dia selalu ditolong oleh Allah, yang tidak ada orang yang mendapatkan pertolongan kayak gitu. Dia dikepung di dalam rumah oleh semua utusan kabilah yang telah rapat untuk dibunuh. Dia keluar dengan selamat. Orang-orang ditaburin pasir semuanya di mukanya. Selamat. Dia di gua, semua sudah mencari, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat kakinya, mereka akan melihat kita." Ya Abu Bakar, "Madamu katisnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, perasaanmu dua orang, Allah yang ketiga. Jadi kita berdua dan ada Allah SWT yang akan melindungi kita. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, ini orang yang lemah yang ada di bawah kekuasaannya dan dia sangat mencintainya. Kalau dalam keadaan seperti itu, wah, kemudian si perempuan yang di bawah kekuasaannya yang ia sangat mencintainya, terus kita silah, terus dia gemetar, dan takut kepada Allah, ah, itu sungguh keadaan yang luar biasa. Nah itu satu. Kemudian yang kedua tadi itu yang sapi satu lembah. Siapa di antara kita yang ini upahnya satu sapi ditinggal dikembangkan. Loh, setelah berkembang jadi 100 sapi misalnya begini ya. Ya upahmu dulu kan sapi satu ya, ini sapi satu. Mari kan gitu. Kita kembangkan ya, kalau maksud saya ya kamu dapat ya inilah katakanlah 5. Nah, jadi kita kembangkan terus jadi berkembang ini. Kamu sekarang dapat 6 ini upahmu dan ini menjadi berkembang. Paling kan gitu. Ini satu lembah dibawa semua. Dan ikhlas. Siapa yang bisa kayak gitu? Nah, terus yang tadi itu. Jiwanya dengan menghormat pada orang tuanya. Itu seperti sahabat, seperti tabi'in. Ya, kisah tabi'in di dalam mengabdi dan menghormat kepada orang tuanya. Nah itu luar biasa. Sampai diantara sahabat itu ada yang diantara tabi'in itu ada yang mau benerin atap rumah itu gak jadi naik. Kenapa? Karena ibunya ada di bawah. Nah dia tidak mau. Pokoknya ibu terus itu sampai merasa bahwa dia itu gak sopan, gak itu dia gak mau. Nah kayak gitu. Nah kalau diantara kita, misal tadi kita contohkan, ada, insya Allah ada orang-orang biasa itu ada amalan yang dibanggakan, ada, cuma tidak semua orang dan tidak semua model sama. Salah satu contoh, misal ada orang miskin, ingin haji, kumpulkan setelah banyak berdaftar haji, begitu berangkat dari awal ya Allah, sesungguhnya ini adalah untuk juga beragama dengan benar dan itu terus itu biayanya sendiri seperti itu, akhirnya hasilnya betul-betul luar biasa. Sebelum berangkat sekian bulan itu belajar matang-matangnya, kemudian sampai di sana faham bahwa ini tempat mustajabah, ini tempat yang dilipatkan 100.000 kali, ini tempat yang ini. Akhirnya begitu pulang ya, merasa bahwa tidak ada yang mendekatkan dirinya kepada Allah selain haji. Ada orang yang insya Allah, kalau enggak kita katakan ada langsung ya, insya Allah ada orang semacam itu. Mungkin juga ada orang yang wah alhamdulillah saya berjuang untuk menghafalkan Quran, terus untuk menjaga akhirnya menjadi hafid dan terus setiap, nah mungkin juga ada, mungkin itu. Nah jadi wah yang saya rasakan mendekatkan diriku kepada Allah itu. Nah kita ambil salah satu contoh, zikir pagi sore itu ada yang membentuk jiwa seseorang yang tatkala keadaannya berubah lalu ngomong-ngomong ya, terus mungkin ada amalan yang betul-betul awalnya dijaga ya, dan diyakini bahwa itu adalah amalan yang utama, terus akhirnya tidak dilakukan. Apa ya? Akhirnya, oh iya, mungkin zikir pagi sore. Bagaimana? Waktu setelah saya mendapatkan pelajaran dan gitu sekian tahun bahwa zikir pagi sore ini ya maknanya juga sangat luar biasa, yang merasa bahwa inilah benteng saya dari pagi sampai sore, ketika dibaca sore, benteng dari sore sampai pagi dibaca dengan benar, dengan duduk, dengan ikhlas, dengan khusyuk. Nah, artinya setelah itu beberapa bulan ini enggak tahu mulai kapan, enggak ingat kapan baca itu. Bisa jadi karena itu maka keadaanmu jadi seperti ini. Nah, dan akhirnya itu setelah beberapa lama itu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi apa yang kita ambil pelajaran di sini, harus ada amalan yang kita upayakan yang menjadikan diri kita itu merasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ketika sehari-hari itu kita tidak merasakan, itu karena kita tidak pandai merasakan. Kita hidup tenang dan tenteram, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan itu adalah karena ketaatan dan kedekatannya kepada Allah. Ya. Sungguh apabila itu hilang, ketenangan itu juga akan hilang. Ya. Nah, jangan mengira bahwa banyak harta itu menenangkan. Umumnya orang semakin banyak harta itu tidak semakin tenang, tapi ia mengira bahwa itu tenang. Semakin sibuk, tapi mengira bahwa itu adalah ketenangan dan ketenteraman. Ya coba, kalau orang itu, wah, asetnya tambah, wah, karyawannya tambah, tambah sibuk, mengira bahwa itu adalah kebahagiaan. Tapi sesungguhnya itu bukan ketenteraman dan kebahagiaan, itu adalah kelelahan dan kesibukan. Imam Al-Muzani menasihati anaknya, wahai anakku, kalau kona'ah itu ada, kalau kona'ah itu ada di dalam dirimu, maka segenggam kurma, segelas air, dan tenda itu akan kamu, yang apabila yang kamu miliki itu segenggam kurma, segelas air, dan rumah dari tenda, kamu pasti akan merasakan itu cukup bagimu. Dan semakin bertambah keduniaan, itu semakin melelahkanmu. Nah, jadi apa yang kita ambil pelajaran di sini? Rumah sesederhana apapun ada. Ya. Makanan meskipun sangat sederhana dan sedikit ada, sehingga tidak kelaparan. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu ada. Kalau orang itu qanaah, itu akan menenangkan dan menenteramkannya. Dan apabila harta itu bertambah, ya, bertambah, itu bukan malah ketenangan, tapi malah menyibukkan. Itu faedah yang diambil dari kita tadi, wallahu a'lam. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.